kejahatan tidak terbuka. Tapi Mak, aku hanya seekor lebah. Mana bisa aku mengalahkan Gollum? Kamu pasti menang, Nak. Kamu harus menang. Kamu harus lekas pergi sebelum Gollum mencapai puncak Gunung Kuntang. Semoga berhasil, Nak. Baik. Demikianlah kisah cerita Hachi sang anak lebah. Akhirnya Hachi dapat bertemu dengan ibunya. Namun pernikahan ibunya terancam punah. Akankah Hachi dapat merebut kembali cincin yang direbut oleh Gollum sehingga ibunya dapat berubah menjadi manusia kembali dan hidup bahagia bersama Ente Bahlul sang pedagang Arab? Ataukah Gollum yang berhasil membuka gerbang kejahatan? Ini cerita Hachi atau Color of the Ring sih? Saksikan kelanjutannya di acara Sosialisasi Himpunan Mahasiswa Jepang. Kami, segenap kru Okasi, mengucapkan selamat menyaksikan kisah cerita Hachi sang anak lebah bagian 2. Sisia, sudah lama aku mencarimu. Akhirnya ketemu juga. Sekarang, cepat bayar. Dik, bayar apa sih? Jangan pura-pura lupa. Waktu malam itu, setelah kamu pakai barangku, kamu pergi begitu saja tanpa membayar. Harga diriku sebagai pendekar telah jatuh, atuh. Sekarang, cepat bayar dan kembalikan barangku. Barang yang mana sih? Barang kamu ya di kamu. Aku gak bawa barang kok, pegang juga males. Pura-pura tidak tahu lagi. Itu loh, barang punya aku yang besar dan panjang. Jadi, maksudmu barang yang itu? Waduh, ciloko iki. Kalau dia tahu barangnya ada di aku bisa mampus. Apalagi kalau dia tahu barangnya aku sewain ke orang lain. Iki aku ngomong dalam hati. Apa? Jadi, kamu sewain barangku ke orang lain? Loh, kok kamu tahu sih? Aku kan ngomong dalam hati. Jangan banyak ngomong kau, Sisia. Bersiaplah. Waduh, ciloko iki. Waladalah, Kenshin, apa iku? Mana? Mana? Jurus ora kelihatan. Bahasa Jepang nih, jurus kieru. Sialan, kemana dia? Aduh, saya kena tipu ini mah. Hah, rupanya dia kabur. Akan ku kejar kau, Sisia. Hei, tunggu. Ah, untung aku punya jurus ora kelihatan. Jadi Kenshin ora dile aku neng kene. Wah, dia datang lagi. Aku mesti kabur nih. Dadah. Lady Gaga pakai kutang, sampai juga di Gunung Puntang. Untung ada panitia SOSIM, Himade, jadi saya bisa nebeng ke Gunung Puntang. Aduh, perut saya kok jadi sakit gini ya. Nah, mereka datang tuh. Om, toiletnya di mana ya? Oh, kamu cari toilet? Ah, dari sini kamu belok. Kalau kamu ketemu itu kamar, yang ada pintunya. Kamu lihat di dalam kalau ada lubang, kamu cium. Kalau bau tai, itu toiletnya. Oh, terima kasih om. Ketua pelaksana kita kemana ya? Kok gak kelihatan? Mungkin dia masih di jalan. Gak mungkin. Ketua kan tadi berangkat pagi-pagi bareng sama yang lain, ya kan? Ya sudah, kalau ketua sudah duluan. Memangnya kenapa ? Kalau ketuplak tahu kita datang telat, bisa kena hukuman kita. Waduh, bagaimana ini? Om, di sana gak ada air om. Saya belum cabok nih, lengket. Ambil airnya di mana ya om? Pantesan bau. Kalau begitu, kamu pergi saja ke STBA. Kamu ambil air di sana, lalu kamu bawa ke sini untuk cebok dan banjur. Baik, om. Dengan kacang dan karamel, nolong lo di saat kelaparan. Mulai lapar. Saya itu Bejo, benar-benar gak mirip Joko KW2. Sifat mirip, Bejo, bersih, jujur, ojo dume. Suka blusuan juga, takut masuk angin. Masuk angin, minum angin. Aroma terapinya langsung hangat, saya minggat. Asli herbal, benar-benar KW-KW-an. Orang Bejo, minum masuk angin. Perkenalkan, nama saya Dede. Saya ketuplak SOSIM 2014. Suka blusuan juga. Lah, kalian berdua kenapa baru datang? Bukannya berangkatnya tadi pagi. Kok senpai juga baru datang? Kamu itu gimana? Kalau saya sudah datang dari tadi pagi, cuma saya blusuan dulu, muter-muter Gunung Puntang bareng sama pengawal-pengawal saya. Terus, kalau kalian dari mana? Kenapa baru datang? Tadi kami ketinggalan truk senpai, makanya baru datang nih. Iya senpai, benar itu. Kita capek, letih, lesu. Nyeri otot pinggang, nyeri punggung, badan pegalinu. Kalau kerja terhenti, gimana dapat rezeki? Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung mas, badan pegalinu mas, minum. Diam! Ya sudah, biar kalian tetap semangat. Bagaimana kalau kita senam dulu? Ayo. Biar sehat dan segar kembali. Setuju! Ayo, senpai! Iya-iyalah, iya-iyalah, senam yang iya-iyalah. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Senam yang iya-iyalah. Angkat tangan ke depan, bisa jalan. Senam yang iya-iyalah. La la la la, luru luru, menyenangkan. Senam yang iya-iyalah. Nah, sudah seger kan? La la la la luru luru. Sekar. La la la la luru luru. La. Gak ada lagi toh. Sekarang saya mau duduk di sana bareng sama sensei-sensei kita. Mari. Untung kita tidak dihukum oleh ketua. Om, udah dibanjir om. Sekarang saya harus ke puncak Gunung Puntang. Arahnya kemana ya om? Puncak Gunung Puntang? Dari sini kamu lurus. Makasih om. Saya belum selesai ngomong. Kurang ngajar. Gollum pun pergi menuju puncak Gunung Puntang. Namun Hachi berusaha mengejar Gollum untuk merebut cincin ibunya kembali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan. Aduh, aku pusing. Arahnya kemana ini? Petanya pasti salah. Aku harus cepat-cepat merebut cincin mama sebelum Gollum berhasil membuka gerbang kejahatan. Tapi di mana Gollum? Gollum. Kamu di mana? Kembalikan cincin ibuku. Gak mau. Suara siapa itu? Apa itu? Ternyata tisu toilet. Aku pikir sampah. Tisu ini mencurigakan. Sepertinya baunya aku kenal. Ini bau tai. Tapi tainya siapa? Sepertinya baunya tidak asing. Ini bau Gollum. Aku memegang tai Gollum. Aduh, aku harus cuci tangan sebelum aku terinfeksi mendadak. Tapi di mana toiletnya? Kanca-kancaku, orang-orang ayana geus nepi ye di Gunung Puntang. Orang-orang nanaonan yuk. Gimana kalau kita lompatan aja di Puntang sampai mampus? mampus deh. Gimana bisa lompatan kalau banyak orang gini? Terus kita ngapain dong? Terus aja. Terus. Ngelamun kieu. Kumaha kalau orang-orang teteangan wae si sato. Terus orang-orang duruk wae ta si sato. Geus kitu dilebok ku sia-sia. Kumaha ta? Ini bagus tuh. Tapi di mana cari satunya? Mungkin si Sato ada di antara mereka. Kita panggil aja Satu. Satu. Satu. Satu. Jangan. Jangan dipanggil. Tari. Tari. Tari. Ah. Eta satu nak. Burut. Cekelan eta si satu. Ayo kita duduk aja satunya. Udah lapar nih. Tunggu dulu. Ini satu masih kecil. Enggak. Enggak enak kalau dimakan. Dagingnya masih sedikit. Heuhnya. Dagingnya letik-letik. Masa bah ya mah. Kumaha lamun kitu orang-orang ulinkeun wae ieu si Sato. Tingali beungeutna pikarunyaeun kitu. Jigana Satona hayang diulinkeun. Ayo kita jadiin ulinan. Ulin, ulin. Hore! Hore! Kalian mau main ucing sumput ya? Hore! Aku ikut. Encek saha orang-orang bade main ucing sumput. Orang-orang mah bade ulinkeun sia. Baiklah, kalau aku tidak boleh ikut, aku akan pergi. Minggir, minggir. Saya mau. Tekling. Tolong. Ada yang mau mempermainkan aku? Apa-apaan ini? Kenapa dia mau kalian tackling? Sudah. Sana, pergi. Hus. Ah, dasar anak-anak nakal. Nah, sekarang kamu sudah aman ya, nak? Oh, terima kasih, Om. Om telah menyelamatkanku. Hehehe. Sebagai imbalannya, Om harus mengantarkan aku ke puncak Gunung Puntang. Saya jadi bingung. Om tidak perlu bingung atas imbalan yang aku berikan. Hehehehe. Aduh, lama-lama saya cabok juga nih anak. Om tidak perlu repot-repot. Aku tidak mau buang air besar. Jadi, Om tidak perlu mencabok aku. Wah, beneran. Harus saya cabok kalau kayak gini. Baiklah, kalau Om memaksa. Kalau begitu, aku harus buang air besar dulu. Ah, sudah. Gini anak, saya masih ada urusan. Jadi tidak bisa mengantar kamu ke puncak Gunung Puntang. Om tidak bertanggung jawab. Membiarkan anak kecil jalan sendirian di tengah hutan. Haduh, saya jadi pusing gini. Sudah, Om tidak perlu pusing memikirkan aku. Aku bisa kok pergi sendiri. Tapi, ngomong-ngomong, kemana ya arah puncak Gunung Puntang? Ah, sini, biar saya kasih tahu. Nah, dari sini, kamu lurus aja ke sana, ya. Nanti juga kamu sampai kok di puncak Gunung Puntang. Terima kasih, Om. Sebagai imbalannya? Sudah. Tidak usah dikasih imbalan lagi. Saya mau pergi saja dari sini. Ya sudah, kalau begitu. Hati-hati di jalan, Om. Sampai ketemu lagi. Tidak. Semoga tidak ketemu lagi. Akhirnya, sampai juga di puncak Gunung Puntang. Sebentar lagi, bos pasti bangga padaku. Woi, Golum. Ya, bos. Cincin ajaibnya neng endi? Ada, bos. Ini. Akhirnya cincin ini kudapatkan. Kalau begitu, cepat kau buka gerbang kejahatan. Baik, bos. Cincin besar, cincin sakti. Kalau sudah besar harus hati-hati. Hei cincin ajaib, bukakan pintu kejahatan sekarang juga. Tiis, samui, dingin. Wah, buka, buka sya. Kalian pengawal-pengawalku, kalian sebentar lagi akan bebas, asalkan kalian ikut bersamaku untuk menguasai dunia. Tapi sebelum menguasai dunia, kita kuasai dulu Gunung Puntang. Itu ada orang-orang, ayo kita serang. Ada apa ini? Wah, kamu siapa? Iki bukan urusan kamu. Pengawal-pengawalku, cepat serang. Ya, kalau yang ini gak bisa dibiarkan. Pasukan. Waduh, mereka pasukan Ghostbuster. Ayo teman-teman, kita kabur. Kalau tidak, kita bisa dihisap. Ayo kabur. Hey, tunggu. Mau kemana? Waduh, Pak Ayah iki. Golum, cepat serang mereka. Tunggu dulu. Golum, kamu telah berbuat kejahatan, yaitu mencuri cincin punya ibuku. Oleh karena itu, aku tidak akan membiarkanmu melakukan kejahatan yang lain. Coba saja ambil kalau kamu bisa nih. Baiklah, terimalah ini, sengatan bujur lebah. Aduh, sakit sekali. Ayo mah, serang lagi mereka. Baiklah. Ciat. Maju. Sakit. Mundur. Sakit. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakit. Cuma segitu kayak badan kalian. Sisia, kamu ya bikin onar lagi. Kapan atuh insafna? Ayo cepat kembalikan barangku dan bayar uang sewanya. Hahaha, Kenshin, iki maaf wae ya. Barangmu sudah saya sewakan ke panitia Himade. Tuh, barang kamu yang besar dan panjang. Apa? Jadi tenda peleton saya kamu sewakan lagi? Kurang ajar. Terimalah ini. Waduh, ciloko iki. Ampun Kenshin, aku minta maaf. Aku akan bayar sewa tendanya. Tapi habis acara sosim ya. Baiklah. Saya menghormati panitia-panitia sosim. Tapi janji ya, kamu jangan kabur lagi. Iya, aku janji. Kalau begitu, kamu sekarang ikut sama saya ya. Kita bicarakan saja di sana. Mama, maafkan aku. Aku tidak bisa merebut cincin mama kembali. Cincinnya sudah hilang. Tidak apa-apa, Hachi. Mama juga sudah berpikir kalau mama adalah seekor belalang. Ayo, Hachi, kita pulang ke kampung halaman. Nah, demikianlah kisah cerita Hachi sang anak lebah bagian 2. Akhirnya Hachi gagal merebut kembali cincin ibunya. Namun Hachi mendapatkan ibunya kembali. Makanya kalau kodratnya belalang, ya belalang aja. Lalu kemanakah para Ghostbuster? Kami segenap kru Okasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. afraid of no ghosts. You're just a waltz mode. I think you better call